aku bisa ingin mengungkapkan semua rasa cinta, tapi ku takut untuk mengungkapkannya dan akhirnya kecewa. Apakah mungkin aku memahaminya bila kau diam saja? Jangan kau takut untuk mengungkapkannya bila kau benar cinta. Terus terang saja, ku bukan ahlinya di dalam urusan bercinta. Ini yang pertama, perasaan ada yang membuat ku setengah gila. Apakah mungkin aku memahaminya bila kau diam saja? Terang saja, ku bukan ahlinya di dalam urusan bercinta. Ini yang pertama, perasaan ada yang membuat ku setengah gila. Ini soal cinta, tak perlu aku.